وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله بايك إخوان أخوات yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tentang surga. Kita sudah membahas tentang beberapa orang yang menurut Al-Qur'an dikatakan sebagai ahli surga, di antaranya orang-orang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar dan tawakal, orang-orang yang istiqamah, dan beberapa sifat-sifat lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang para penghuni surga. Kita juga sudah terangkan bahwa jalan menuju surga itu amat sangat sukar karena dipenuhi dengan godaan dan gangguan. Kita akan teruskan dengan penjelasan berikutnya yang masih berkaitan dengan surga, bahwa para ahli surga menerima warisan rumah dari para ahli neraka di surga. Maksud dari pembahasan atau perkataan barusan adalah bahwa Allah telah membuat dua rumah untuk setiap orang. Satu di surga, satu di neraka. Setiap orang begitu. Kita punya dua rumah di akhirat. Satu di surga, satu di neraka. Adapun orang-orang yang kelak masuk neraka karena kekafiran mereka, mereka akan menempati rumah yang memang disediakan untuk mereka di dalam neraka. Adapun rumah dia yang di surga, itu mereka wariskan ke para ahli surga, sehingga ahli surga memiliki rumah. Ia milik dia, ia milik orang kafir yang diwariskan kepada dirinya di dalam surga. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan ayat 11 tentang orang-orang mukmin. Kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan menerima warisan, yaitu orang-orang yang menerima warisan di surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan Imam Ibnu Abi Hatim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa amal mu'minu fayubna baituhu alladhi fil jannah wa yuhdamu baituhu alladhi fil nar." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali orang itu memiliki dua rumah. Satu rumah di surga dan satu rumah lagi di neraka. Adapun orang mukmin, maka dia akan dibangunkan satu rumah yang ada di surga. Adapun rumahnya yang ada di dalam neraka dihancurkan. Dari Sa'id bin Jubair disebutkan, fal mu'minuna yarithuna manazinal kuffar li'annahum khuliqu li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Falamma qama ha'ula bima wajaba 'alaihim min al-ibadah wa taraka ulaika ma umiru bihi mimma khuliqu lahu uhriza ha'ula'i nasibu ulaik law kanu ata'u rabbahum 'azza wa jalla bal ablaghu min hadha aidan wa huwa masbuta fi sahih Muslim an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u nasun yawmal qiyamati minal muslimin bidhunubin amsalil jabal fayaghfiruha Allahu lahum wa yada'uha 'alal yahudi wan nasara wa fi lafdin lahu qala sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmul qiyamah dafa'a Allahu likulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayuqalu hadha fakakum minan nar. Kata riwayat dari Sa'id bin Jubair, orang-orang mukmin menerima warisan rumah-rumah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu juga dibangunkan sebuah rumah di surga. Tapi karena mereka ke neraka, rumahnya yang di surga enggak mereka tempati. Itu diwariskan kepada orang-orang mukmin. Jadi rumah-rumah mereka diwariskan kepada orang-orang mukmin karena mereka diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menserikatkannya. Maka ketika mereka melaksanakan kewajiban ibadah ini, sedangkan orang-orang kafir meninggalkan apa yang diperintahkan, maka bagian dari warisan, bagian rumah orang-orang kafir itu kemudian diwariskan kepada orang-orang mukmin. Salam. Ini pula lah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Maryam ayat 63. Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kanat taqiyan. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati awrathtumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian warisi akibat atau karena apa-apa yang telah kalian amalkan dahulu. Walhasil di surga orang-orang mukmin menerima warisan rumah dari orang-orang kafir karena orang-orang kafir tidak bisa menempatinya karena mereka menempati rumah mereka yang ada di dalam neraka. Di surga penghuni terbanyak terdiri dari kalangan kaum du'afa, orang-orang lemah, orang-orang miskin, rakyat. Karena memang realitanya dalam kehidupan di dunia, jumlah orang lemah, orang miskin, rakyat jauh lebih banyak daripada orang kaya, orang kuat, dan pejabat. Tapi sekalipun mereka lemah dan miskin, mereka memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Harithah bin Wahab radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah?" Qalu bala. Qal kullu dha'ifun mutadha'ifun law aqsama Allah 'ala Allah la abarrahu. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang para ahli surga? Para sahabat menjawab, "Iya, mau wahai Rasulullah." Lalu beliau menjawab, "Para ahli surga itu kullu dha'ifin mutadha'if. Semua yang lemah dan dianggap lemah. Lau aqsamu 'ala Allah la abarrahu." Seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, sumpahnya itu akan kejadian. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, "Wa ma'nahu yastad'ifuhu an-nas wa yahtaqirunahu wa yatajabbaruna 'alaihi li dha'fi halihi fid dunya. Wal muradu anna aglaba ahlil jannah haula wa laysal muradu al-isti'an." Makna hadis ini, ahli surga yang dimaksud dalam hadis tadi adalah orang yang dianggap lemah oleh manusia, diremehkan dan didominasi. Rata-rata, assalamualaikum, orang lemah, orang miskin kan dikuasai oleh orang-orang kaya. Hidupnya itu ada di ujung telunjuk orang kaya. Kata orang kaya, "Tuh kerjakan," sambil menunjuk dengan telunjuknya. Dikerjakan. "Tuh kamu pergi ke sana, pergi ke sana." Dikuasai. Karena apa? Lidha'fi halihi fid dunya, karena kelemahan keadaan dia di dunia, lemah ekonominya, lemah status sosialnya, pangkatnya. Nah, itu kebanyakan ahli surga itu dari kalangan mereka. Maksudnya aglabu ahlil jannah. Kebanyakan ahli surga, bukan seluruhnya. Ahli surga seluruhnya lemah, yang kuat enggak ada yang ke surga. Enggak, bukan. Yang kuat ada. Asal kekuatannya dipakai untuk kebenaran. Dalam hadis lain Sahih Bukhari Muslim dan juga Musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Kumtu ala babil jannah fakana amat man dakhalaha al-masakin wa ashabul jiddi mahbusuna ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku berdiri di atas pintu surga. Ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Adapun ashabul jid," maksudnya orang yang memiliki kekayaan, "mahbusun," mereka tertahan terlebih dahulu oleh hisab. Pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu masuk surga lebih dahulu 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Dalam riwayat lain, 500 tahun lebih dahulu sebelum orang-orang kaya. Kita sudah bahas dua hadis yang sepintas seperti berbeda ini, dan memang berbeda. Tapi perbedaan ini menjelaskan dua sisi yang membatasi. Disebut 40 tahun, maknanya adalah orang miskin yang paling akhir masuk surganya lebih dahulu 40 tahun dibanding orang kaya yang paling awal masuk surganya. Adapun hadis yang 500 tahun bedanya, yaitu perbandingan orang miskin yang pertama masuk dibanding orang kaya yang terakhir masuk, itu 500 tahun. Jadi setelah orang miskin masuk, orang kaya masih tertahan itu. Karena hisab yang mereka jalani itu begitu lama. Lalu kata Nabi SAW, adapun ahli neraka setelah mereka diperintahkan untuk masuk neraka, lalu aku berdiri di depan pintu neraka. Maka ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah para wanita. Makanya pada waktu khutbah Id, Nabi sengaja mendatangi kaum wanita. Kata beliau, tasaddaqna fa inna aktsara ahlinna minkun. Kalian banyaklah bersedekah karena kebanyakan ahli neraka itu dari kalangan kalian, dari kalangan para wanita. Berdiri seorang wanita bertanya, hal bikufrihinna, kenapa mereka masuk surga? Kata Rasulullah, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Apakah kufur kepada Allah? Bukan, yakfurnal asyir, karena kufur kepada suami-suami mereka. Kufur di sini maknanya tidak bersyukur atas jasa suami mereka. Dipertegas dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Wa ittala'tu fin nar fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kebanyakan, ada orang-orang kaya juga, tapi yang terbanyak orang-orang miskin. Lalu aku pun melihat ke dalam neraka, maka aku melihat yang paling banyak penghuni neraka adalah kalangan para wanita. Jadi semua keterangan tadi menunjukkan bahwa penghuni surga yang paling banyak itu adalah dari kalangan para du'afa, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang ketika di dunianya itu tidak memiliki apa-apa, baik harta, jabatan, popularitas, kekuasaan, wewenang dan sejenisnya, sehingga hisabnya lebih ringan. Adapun orang-orang yang memiliki kekayaan, kekayaannya dihisab dua pertanyaan, dari mana kekayaan itu diperoleh, untuk apa kekayaan itu digunakan. Kekuasaan juga pertanyaannya sama dua, bagaimana cara memperoleh kekayaan itu dan bagaimana cara memperoleh jabatan itu, pangkat itu, kekuasaan itu, dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Jadi makin banyak beban dunia yang kita miliki di dunia, baik umpamanya kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, tanggung jawab, hisabnya akan lebih berat, lebih lama. Dan amat sangat mungkin orang terjerumus karena amanah-amanah yang tidak dilaksanakan selama di dunianya tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka beruntunglah orang-orang yang lebih minim amanahnya ketika di dunia, baik amanah harta, jabatan, pangkat, tanggung jawab, atau amanah-amanah yang lain. Tadi juga dijelaskan bahwa para penghuni yang terbanyak dari kalangan penghuni neraka adalah para wanita. Timbul pertanyaan, kalau di surga, mana sih yang lebih banyak, laki ataukah wanita? Coba jawab dulu, kira-kira di surga lebih banyak laki-laki atau wanita? Ikhwan. Kalau ikhwan laki-laki lebih banyak, kasihan. Ada yang enggak dapat pasangan nanti. Perempuan. Oh, perempuan. Iya. Apakah di surga lebih banyak laki-laki atau wanita? Bisa dijawab dua-duanya. Bisa lebih banyak laki-laki, bisa juga lebih banyak wanita. Loh, kok pilihannya kayak tergantung pesanan. Bukan begitu, tapi memang dua-duanya ada penjelasan. Di zaman Rasulullah SAW pernah ada perdebatan antara ikhwan dan akhwat, laki sama perempuan. Siapa sih yang lebih banyak penghuninya di surga, laki apa perempuan? Kata perempuan, perempuan yang paling banyak penghuninya di surga. Kata laki, laki-laki yang lebih banyak penghuninya di surga. Sampailah ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Sirin. Ikhtasama ar-rijal wan nisa ayyuhum aktsaru fil jannah. وفي رواية إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللهم وما في الجنة أعذاب. Ada terjadi perdebatan antara laki-laki dan perempuan, kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin seorang tabi'in. Siapakah yang terbanyak di kalangan mereka di surga? Imma tafakharu wa imma tadhakaru. Ada dua kemungkinan perdebatan itu. Pertama, saling berbangga-bangga gitu ya. Kedua, diskusi. Apa laki-laki atau wanita yang terbanyak? Lalu mereka bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Lalu Abu Hurairah menyatakan bahwa wanita ya, wanitalah yang lebih banyak di surga. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata beliau, sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke dalam surga seperti bulan pada malam purnama, bercahaya ya. Walati saliha, adapun rombongan kedua, ala adduwa'i kaukabin darriyin fisama, cahayanya itu seperti bintang kejora. Bintang kejora itu bintang yang paling terang cahayanya. Tapi seterang-terang bintang kejora tetap tidak akan mengalahkan cahaya bulan pada malam purnama. Likulli imri'in minhum zawjatan itsnatan. Bagi masing-masing penghuni surga itu memiliki dua istri. Satu orang penghuni surga punya dua istri. Jadi siapa yang lebih banyak laki apa perempuan? Perempuan, kalau begitu dua kali lipat. Yura mukhu suqihima min wara'illaham wa ma fil jannati azab. Saking indahnya ini, si wanita ini, si bidadari surga ini, sampai-sampai yura mukhu suqihima. Si mukh itu apa yang ada di dalam tulang, apa namanya? Sumsum. Sampai sumsumnya itu kelihatan dari balik dagingnya. Karena indahnya ini, jangan sampai ngeri dong kayak rongkong, jangan. Indah. wa ma fil jannati azab. Di surga itu tidak ada yang jomblo, tidak ada yang tidak dapat pasangan. Azab itu enggak dapat pasangan. Apa bahasa kita yang enggak dapat pasangan apa? Bujang, tidak ada yang membujang. Hadis ini secara jelas menegaskan bahwa wanita lebih banyak dibanding laki-laki di dalam surga. Karena apa? Karena satu laki-laki memiliki dua wanita. Ta'adud di sana. Enggak ada yang mufrid. Mufrid itu yang punya satu istri. Minimal dua istri ada yang banyak. Loh, kalau gitu istri-istri saling cemburu dong. Sakit hati lagi. Di dunia enggak dita'adud, di akhirat dita'adud. Di dunia enggak sakit hati, di akhirat sakit hati. Apa mungkin? Enggak mungkin. Sebab ta'adud atau sakit hati adalah penderitaan. Dan penderitaan tidak akan ada di surga nanti. Terus bagaimana bisa? Bisa, nanti aja coba lihatlah. Bisa. Adapun hadis yang menyatakan ra'aitu kunna aktsara ahli nar, aku melihat kebanyakan dari kalian hai para wanita menjadi ahli neraka. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Makanya para ulama memadukan seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa wanita merupakan penghuni neraka yang paling banyak, tidak berarti bahwa di surga para wanita paling sedikit. Tidak. Di neraka paling banyak, di surga juga paling banyak. Karena memang jumlah para wanita di dunia juga lebih banyak dibanding laki-laki. Sampai apalagi di akhir zaman perbandingannya itu 1:5. Kalau umpam satu laki-laki punya istri 4 saja ya, ada satu wanita tuh yang gak kebagian pasangannya. Apalagi cuma kalau cuma satu punya pasangan satu lagi, 4 orang itu nganggur, jomblo, kan kasihan. Adapun hadis yang menyatakan bahwa disebutkan dalam salah satu hadis yang menyatakan bahwa para wanita di dalam surga hanya sedikit, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Amr bin As. Kata Amr bin As, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha asy-sya'b idh qala unzuru hal tarawna syai'an faqulna nara ghurbanan fiha ghurabun a'sam ahmarul minqar wa rizlay. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata minan nisa illa man kana minhunna mislu hadzal ghurab fil ghurban. Kata Amr bin As, ketika kami bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini nih, tiba-tiba beliau berkata, perhatikan apakah kalian melihat sesuatu. Kami menjawab, kami melihat para burung gagak. Dan di sekumpulan burung gagak itu ada beberapa ekor saja, tapi sedikit, yang aneh. Yaitu, pamatuk itu apa bahasa Indonesianya? Paruhnya warnanya merah, warijelai. Juga kedua kakinya merah. Gagak kan rata-rata semuanya apa? Hitam. Tapi ada satu dua yang begitu jarang. sedikit. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga dari kalangan para wanita kecuali amat sangat sedikit, seperti sedikitnya burung gagak yang paruh dan kedua kakinya merah tadi. Hadis ini sahih sanadnya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam silsilah al-hadis as-sahihah, dan hadis ini menunjukkan bahwa para wanita yang masuk surga itu akan sedikit, hanya sedikit. Tapi kenapa tadi dikatakan kata Abu Hurairah bahwa di surga lebih banyak wanita daripada laki-laki, sampai-sampai satu laki-laki memiliki dua istri di surga? Tapi kenapa hadis yang barusan yang juga sahih menyatakan tidak ada yang masuk surga di kalangan para wanita kecuali hanya sedikit? Sepintas dua keterangan ini bertentangan. Dijawab oleh para ulama. Ada dua jawaban. Jawaban pertama, yang dimaksud sedikitnya wanita yang masuk surga adalah wanita-wanita yang pernah hidup di dunia. Itu sedikit yang masuk surga. Adapun wanita-wanita surga yang menjadi istri bagi para penghuni surga dari kalangan laki-laki, dan suatu laki-laki punya dua istri, maka dua istri itu bukanlah istri yang pernah hidup di dunia, tapi itulah yang disebut dengan hurul ain atau bidadari surga, yang memang setiap muslim sudah disiapkan istrinya di akhirat nanti dan sejak sekarang memantau. Sehingga apabila si suami di dunia disakiti oleh istrinya di dunia, kata Nabi SAW, la tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawzatuhu fil akhirah la tu'zihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya di dunia, kecuali istri dari laki-laki itu di akhirat, yaitu bidadari surga, akan berkata, la tu'zihi qatalakillah, hei, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Sebentar lagi dia berpisah darimu dan akan menghampiri aku. Itu bidadari surga yang akan menjadi istri bagi laki-laki mukmin yang di dunianya disakiti oleh istrinya di dunia tuh. Makanya kalau umpamanya antum sudah menikah punya istri lalu disakiti, ya biar enggak terlalu sakit hati dan agak terhibur, ingat ke hadis ini. Begitu disakiti, ingat, saya sedang dibela oleh istri saya di akhirat, bidadari surga. Itu terhibur. Coba, jangan ingat-ingat yang lain, wah ini istri saya menyebalkan, apa saya cerai aja gitu. Nah, itu biasanya begitu setan masuk di sana tuh. Ingat-ingat aja, saya ini sedang dibela oleh istri saya berupa bidadari surga di akhirat nanti. Maka ingat ke sini, kita bisa tersenyum. Diflototi oleh istri di dunia, kita tersenyum. Dibentak, kita tersenyum. Kamu dibentak, kenapa tersenyum? Sebab saya sedang dibela oleh wanita lain yang super cantik. Perasaran pasti dia. Mana wanitanya, mana? Jangan-jangan ada fotonya di HP. Enggak, itu di akhirat. Bacakan hadis ini. Ini bidadari dari surga. Jadi para wanita lebih banyak di surga karena ada bidadari surga. Adapun kalau wanita-wanita itu pernah hidup di dunia, maka dia akan sedikit masuknya ke dalam surga karena kebanyakan mereka kufur kepada suami-suami mereka. Yakfurnal asyir. Ini jawaban yang pertama. Ini. Jawaban yang kedua, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bi anna an-nisa yakun Aktsar ahli an-nar qabla asy-syafa'ati wa khuruji usatil muwahhidina minan nar. Fa idza kharaju minha bi syafa'ati asy-syafi'in wa rahmati arhamir rahimin kunna aktsar ahli jannah. Kata Imam Al-Qurtubi, para wanita dianggap paling banyak masuk ke dalam neraka. Pertama, itu terjadi sebelum mereka memperoleh syafaat yang kemudian mengeluarkan mereka dari neraka. Tapi setelah mereka memperoleh syafaat, keluar dari neraka, atau dikeluarkan dari neraka karena sudah habis dosanya oleh siksanya, atau karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu wanita-wanita mukminah ini semuanya pada keluar dari neraka masuk ke dalam surga, maka jadilah para wanita tersebut menjadi penghuni terbesar dan terbanyak di dalam surga. Dengan demikian, perkataan yang menyatakan bahwa aku melihat kebanyakan para penghuni neraka itu para wanita, maknanya di awal-awal masuknya para wanita ke dalam neraka karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan, tapi setelah dosanya itu lunas oleh siksanya, lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Baik dikeluarkan karena sudah lunas oleh siksanya, atau karena syafaat, atau karena rahmat Allah, atau karena hal-hal yang lainnya, lalu mereka keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, jadilah mereka menjadi orang-orang yang terbanyak di kalangan penghuni surga. Inilah penjelasan para ulama tentang beberapa hadis tentang hal tadi, tentang siapa yang lebih banyak di surga, laki ataukah perempuan. Terus bagaimana dengan anak-anak kecil yang sebelum balig mereka meninggal? Apakah mereka ke surga, apakah ke neraka? Atau tidak ke surga, tidak ke neraka? Bagaimana juga dengan anak-anak orang-orang kafir? Tentang masalah ini ada dua pembahasan terpisah. Pembahasan pertama kita akan mulai dari atfalul mu'minin, yaitu anak-anak yang orang tuanya mukmin. Anak-anak orang-orang mukmin yang belum baligh dan meninggal dalam keadaan belum baligh tersebut, mereka masuk ke dalam surga karena rahmat dan karunia Allah, berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Di antara ayat yang menyatakan itu, pertama surah Tur ayat 21, Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman, lalu mereka diikuti oleh anak-anak turunan mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan kepada mereka anak-anak turunan mereka itu. Jadi diikutkan. Kalau orang tuanya ke surga juga anak-anaknya. Dalam surah Muddatsir 38 Allah menyatakan, kullu nafsin bima kasabat rahin. Setiap jiwa itu masih harus mempertanggungjawabkan terhadap semua usaha atau amal yang dilakukannya. Adapun anak-anak, karena belum ditaklif, mereka tidak dimintai pertanggungjawabannya. Makanya mereka ada di dalam surga. Oleh karena itu, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menetapkan judul bab tentang masalah ini dengan judul bab Fadlu man mata lahu waladun fahtasaba. Bab keutamaan orang yang memiliki anak lalu anaknya itu mati lalu dia ihtisab atau sabar. Di dalam bab ini beliau mengutip beberapa hadis tentang masalah ini. Pertama, hadis diterima dari Anas. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minan nasi muslim yatawaffa lahu thalathun lam yablughul hanam illa adkhalahum Allahu jannah bifadlin wa rahmatihi iyyahu." Tidak ada seorang manusia muslim pun yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum baligh kecuali Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga karena karunia dan rahmat Allah kepada mereka. Jadi kalau orang tua punya tiga anak, tiga-tiganya meninggal sebelum baligh, orang tua itu ke surga. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana yawman." Coba tetapkan untuk kami satu hari. Engkau berceramah kepada kami pada hari itu. Dia disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada hari ditentukan beliau datang. Salah satu isi ceramahnya beliau menyatakan, "Ayyuma imra'atin matat laha salasatu minal walad kanu laha hijaban minan nar." Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, maka mereka akan menjadi hijab atau penghalang bagi ibu tersebut dari api neraka. Tiga orang. Berkatalah seorang ibu, "Bagaimana kalau dua orang wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Ya, dua orang juga." Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga menyatakan yang sama. Ketika Ibrahim putra Rasul SAW meninggal ketika kecil, dan peristiwa meninggalnya beliau bersamaan dengan sebuah kejadian fenomena alam yang dahsyat, yaitu apa? Gerhana. Meninggal. Disebutkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, "Lamma tufiya Ibrahim qala Rasulullah SAW, inna lahu muradian fil jannah." Ketika Ibrahim meninggal, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ibrahim akan ada yang menyusuinya di surga. Dan banyak lagi hadis yang semakna dengan itu, bahwa kalau ada seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya yang belum baligh, ibu itu ke surga. Ibu itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Anaknya itu yang meninggal menjadi hijab. Apa makna dari hadis-hadis itu? Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, "Wa wajbu ad-dilalah fil ahadits allati saqahu al-Bukhari 'ala anna athar al-mu'minina fil jannah." Bahwa hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya tadi itu menunjukkan bahwa anak-anak orang-orang mukmin itu ada di surga. Karena kata Imam Ibnu Hajar, "May yakunu sababan fi hajbin nar an abawayhi aula bi ayyuh jabahwa li'annahu aslur rahmah wa sababuha." Karena kata Imam Ibnu Hajar, siapa yang menjadi penyebab terhalangnya kedua orang tuanya dari neraka, maka si penyebab itu tentu saja juga akan terhalang juga dari api neraka. Tidak akan ke neraka. Alias akan ke surga. Ditambah dengan hadis yang marfu dari Abdullah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Ziyadatul Musnad. Musnad Imam Ahmad maksudnya. Sebuah hadis, "Inna al-muslimina wa auladahum fil jannah." Sungguhnya orang-orang muslim dan anak-anak mereka ada di dalam surga. Berkata juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzararil muslimin fil jannah kafaluhum Ibrahim." Turunan-turunan kaum muslimin berada di surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim. Takaffalahum Ibrahim. Diasuh oleh Ibrahim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj melewati seluruh tingkatan langit dari yang pertama sampai ketujuh. Di langit pertama ketemu Nabi Anu, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh itu ketemu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di sana beliau berupa seorang tua di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitarnya ada anak-anak, dikelilingi oleh anak-anak. Kata malaikat Jibril, itu adalah Ibrahim dan anak-anak yang mengelilingi adalah anak-anak kaum muslimin. Maksudnya anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum mereka akil balik. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Ad-Dailami dan Ibnu Asakir, Syaikh Al-Albani masukkannya ke dalam silsilah as-sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Atfalul mu'minina fil jannah yaqfulhum Ibrahim wa Sarah hatta yadfa'uhum ila abaihim yaumal qiyamah." Bahwa anak-anak orang-orang mukmin itu ada di surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah sampai mereka dikembalikan ke orang tua mereka pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan itu terjadi sebelum kiamat, yaitu di alam barzakh, di alam kubur. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menyatakan para ulama kaum muslimin ijma bahwa anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum mereka baligh, mereka berada di dalam surga, dan selain mereka tidak akan ke neraka, mereka pun akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim? Disebutkan, "Tuwfiya sabiyun min al-ansar faqultu tuba lahu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghairu dhalika ya Aisyah? Inna Allaha khalaqa lil jannati ahlan." Kata Aisyah, ada seorang anak kecil bangsa Ansor meninggal. Bangsa Ansor itu orang Madinah, meninggal. Lalu aku berkata, kata Aisyah, "Berbahagialah dia. Lam ya'mal su'an." Sebab anak itu belum pernah melakukan dosa. Walam yudriku, bahkan belum tahu apa itu dosa, apa itu kesalahan. Pas surgalah sudah. Bahagia. Itu kata Aisyah. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak begitu hei Aisyah. Karena sungguhnya Allah telah menciptakan penghuni-penghuni surga. Dan Allah pun telah menciptakan neraka dan juga calon-calon penghuninya." Sepintas dari hadis ini seolah-olah Nabi mengingkari ucapan Aisyah yang menyatakan anak itu bakal jadi ahli surga. Kata Nabi, belum tentu. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa anak kecil yang mati ketika kecil walaupun orang tuanya mukmin seperti anak bangsa Ansar tadi belum tentu ke surga. Seolah-olah hadis ini maknanya demikian. Tidakkah hadis ini bertentangan dengan penjelasan yang tadi yang menyatakan bahwa anak-anak orang mukmin itu ke surga? Dijawab, dua hadis ini sama sekali tidak bertentangan. Pertama, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tidak demikian hai Aisyah, lalu beliau melanjutkan sabdanya, itu maknanya annahu la'allahu nahaha 'anil musara'ati ila al-qat'i min ghairi dalilin. Pertama, maknanya Nabi terus melarang Aisyah dari sikap keterburu-buruan dalam memvonis sesuatu tanpa dalil. Aisyah kan belum mendengar penjelasan tentang hal itu dari Nabi. Dia berbicara atas dasar ro'yunya dan alasannya dikemukakan. Anak ini bahagia karena dia belum melakukan dosa dan bahkan belum tahu apa itu dosa berdasarkan akalnya. Tanpa dalil. Ini yang diingkari oleh Nabi SAW. Bukan mengingkari isi dari ucapan Aisyah yang menyatakan bahwa anak itu ahli surga, bukan. Tapi mengingkari sikap Aisyah yang berbicara sesuatu tanpa dalil. Ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua, au qala dzalika qabla ay ya'lama anna athfalal muslimina fil jannah. Kemungkinan kedua bahwa Nabi SAW berkata demikian sebelum beliau mengetahui dari Allah bahwa anak-anak orang mukmin itu masuk surga. Jadi kejadian ini sebelum Nabi diberitahu oleh Allah bahwa memang anak-anak orang-orang mukmin itu masuk surga. Dan kasus seperti ini sering terjadi. Ketika orang Yahudi menyatakan kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian, kata Nabi, Yahudilah yang akan difitnah di alam kuburnya. Itu sebelum Nabi tahu. Tapi beberapa waktu kemudian Nabi diberitahu bahwa kaum muslimin juga memang ada yang akan difitnah dan diazab di alam kubur. Lalu Nabi menyuruh Aisyah dan para sahabat untuk berlindung dari fitnah kubur, dari azab kubur, dan Nabi SAW pun menyatakan demikian. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, la'alla sawab anna al-haditha yushiru ila annahu la yajuzu an najzima li wahidin bi ainihi annahu min ahli al-jannah wa in kunna nashhadu lahu mutlaqan bil jannah. Mungkin yang benar hadis ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh memvonis, memastikan seseorang person bahwa dia ahli surga. Walaupun ada keterangan yang mutlak, yang umum bahwa orang yang seperti itu ahli surga. Contoh, anak kecil. Siapa yang mati ketika kecil, menurut hadis, dia ke surga. Tapi kita tidak boleh memastikan ada si ujang namanya mati ketika kecil, oh dia pasti di surga. Itu enggak boleh, ke personnya. Tapi secara umum boleh. Atau hadis menyatakan siapa orang yang mati tenggelam dia syahid. Siapa yang mati kena penyakit taun dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut dia syahid. Siapa yang mati karena kena penyakit paru-paru syahid. Kanker syahid. Mati karena tertimpa reruntuhan juga syahid. Itu hadis-hadis itu sampai ada Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz ketika membahas bab alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah itu ada 18 poin disebutkan di sana. Hadis-hadis itu sahih. Itu hadis secara mutlak umum. Tapi kita tidak boleh menentukan kepada person. Umpama ada orang namanya Aden bin Incep mati kebakar, lalu kita katakan si Aden bin Incep ini syahid. Karena itu sudah vonis terhadap person. Walaupun memang ada hadis yang umum menyatakan seperti itu. Demikian juga anak kecil yang mati ketika kecil dia di surga. Itu umum, tapi kita tidak boleh terapkan ke person. Walhasil berkata Syekhul Islam, la yushhadu li kulli muayyanin min athfalil mu'minin bi annahu fil jannah wa in syahida lahu mutlaqa. Tidak boleh disaksikan bagi setiap orang secara personal dari anak-anak kaum muslimin bahwa dia ini di surga, sekalipun dia harus menyaksikan secara mutlak, memberikan kesaksian secara mutlak bahwa siapa yang mati dalam keadaan anak-anak dan belum balik, dia di surga. Itu dibolehkan, tapi ditujukan kepada person, maka itu tidak boleh. Inilah jawaban para ulama tentang masalah ini. Inilah pertama, bagian pertama pembicaraan tentang anak-anak, yaitu anak-anak orang-orang muslim. Mereka berdasarkan penjelasan yang lebih kuat, insyaallah berada di surga dan berada di dalam pengasuhan Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Sarah, berdasarkan hadis-hadis yang dijelaskan tadi. Dan ini lebih dari cukup menjadi penghibur bagi siapa saja orang tua yang kehilangan anaknya di saat anaknya lagi lucu-lucunya lalu meninggal. Ingatlah kepada hadis ini. Pertama, si anak itu bahagia karena ada dalam pengasuhan Ibrahim dan Sarah. Dia tidak menderita di sana. Kedua, anak itu akan menjadi hijab bagi kita dari api neraka. Untungkah atau rugikah? Untung. Membahagiakankah atau menyedihkankah? Membahagiakan. Ingat ke ini, insya Allah kita tidak akan terlalu stres, sedih, depresi, putus asa ketika ditinggal mati oleh anak-anak yang masih lucu-lucunya. Biasanya kita sedih kalau kita mengetahui orang yang kita cintai itu menderita. Anak kita yang kita cintai sakit ada di hadapan mata kita. Kita sedih, anaknya sih gak nangis ya. Walaupun demam, dia diem, paling gak mau makan. Kitanya bisa nangis sebagai orang tuanya. Kitanya bisa lebih menderita daripada anaknya yang sakit, yang menderita ya. Anak kita jauh di luar kota, lagi sekolah, lagi pesantren atau lagi apa, telepon, ngabarin, saya sakit, demam, mual, muntah-muntah, kepala serasa lepas, telinga secara terbang, oh gitu menderita. Kita tahu anak kita menderita. Gimana perasaan kita? Kita sedih. Kita bisa nangis, walaupun anaknya gak nangis. Orang tuanya bisa nangis. Tapi ketika kita lihat anak kita di hadapan kita ceria, ketawa ketiwi, berjingkrak-jingkrak, kelihatan bahagia. Bagaimana perasaan kita? Kita juga bahagia dan senang. Anak kita jauh di luar kota, sekolah atau pesantren, telepon sambil ketawa-ketawa, abi umi, wah saya senang, betah di sini, pokoknya happy lah. Kedengaran suara bahagia di sana. Bagaimana perasaan kita? Ikut senang dan ikut bahagia. Ini masih satu alam di dunia. Bagaimana kalau alamnya lain di akhirat? Anak kita meninggal, tapi dia bahagia di sana. Patutkah kita bersedih? Bolehlah bersedih, nangis, tapi jangan keterlaluan ya. Itulah anak-anak orang-orang mukmin nasibnya di akhirat. Lalu bagaimana dengan anak-anak orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tapi mereka meninggal sebelum baligh? Masalah ini akan kita bahas Jumat yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya tuh. Sebentar lagi maghrib, penjelasan dari saya cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita sekarang akan gunakan untuk tanya jawab. Prioritas saya berikan kepada para pendengar Radio Rojaya. saya persilakan Akhi Fawaz untuk memandunya. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Selanjutnya Khotbah Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik Ustaz, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari seorang pendengar kita. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Apakah apabila seorang istri yang melihat dan mendapati banyaknya kekurangan suami, kemudian dia selingkuh dalam hal ini, namun dia selalu taat dan patuh di satu sisi lainnya pada suaminya tersebut, apakah termasuk juga dikatakan kufur terhadap suaminya? Jazakallah khairan ya Ustaz. Iya, ada pertanyaan dari seorang ibu, bagaimana kalau seorang istri mendapati suaminya selingkuh tapi istri ini masih taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik, apakah istri ini dianggap kufur enggak ke suaminya? Kalau pertanyaan tadi seperti itu, enggak ada kekufuran istri kepada suami. Halo Ustaz, yang dimaksud kufur yang dimaksud selingkuh di sini adalah istrinya Ustaz. Selingkuh. Iya. Suami istri, istrinya selingkuh. Selingkuh juga harus diperjelas apa yang dimaksud selingkuh itu, ya. Dia komunikasi dengan laki-laki lain sebatas komunikasi SMS, email, Facebook, telepon di belakang suaminya, sekali-kali kopi darat ketemu aja, hanya segitu, ataukah sampai melakukan perzinahan. Yang jelas, walaupun hanya komunikasi dengan laki-laki lain tanpa keperluan yang dibolehkan oleh syar'i, itu sudah sesuatu yang terlarang. Apalagi dengan melibatkan perasaan. Pokoknya kalau sekali aja gak ngobrol walaupun lewat telepon atau SMS atau FB dengan laki-laki itu, waduh kayaknya kangennya luar biasa. Itu sudah suatu dosa besar. Itu tidak boleh. Apakah dia kufur kepada suami? Itu lebih dari kufur kepada suami itu. Selain tidak bersyukur kepada jasa suami, kebaikan suami, juga mengkhianati suami. Jadi itu tentu saja dosa besar dan tidak boleh itu sama sekali dilakukan. Apalagi kalau yang dimaksud selingkuh itu sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Oh, itu luar biasa lebih besar lagi. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, kaum hawa, kaum akhwat, juga ikhwan ya, coba dibatasi komunikasi dengan lawan jenis melalui apapun tanpa keperluan yang mendesak, sekedar basa-basi baso gitu ya, sekedar umpam SMS, wahai akhi lagi apa nih, ingat gak ke saya umpamanya, itu gak ada keperluan, itu membuka pintu fitnah. Atau di FB-FB gitu ya, walaupun yang ditampilkan pada wall atau pada dinding yang terbuka itu yang umum-umum, tapi yang tersembunyi, yang privatnya, yang privasinya, yang japrinya, mungkin ada hal-hal yang spesial. Makanya saya tidak menganjurkan ikhwan akhwat itu terlalu aktif di dunia FB, main Facebook-Facebookan, kecuali kalau itu mau dijadikan sebagai media dakwah, masukan ayat, masukan hadis, ucapan sahabat, ucapan ulama dan seterusnya, bagus. Tapi kalau untuk alat komunikasi pribadi, jangan, hindarkan. Nanti awalnya begitu, lama-lama itu lah, awalnya komunikasi lewat dunia maya, lalu lewat HP, lama-lama bertemu di daratan. Kalau sudah bertemu di daratan, itu berbahaya sekali. Jadi saya nasihatkan kepada penanya tadi, hentikan komunikasi hubungan dengan laki-laki lain selain suaminya. Kalau ada keperluan mendesak, urusan yang dibolehkan secara syar'i berkomunikasi dengan laki-laki lain seizin dan sepengetahuan suaminya, itu lebih maslahat insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikut dari Pak Slamet di Gunung Putri, kami persilakan. Halo, silakan Pak. Halo, Taib, terputus nampaknya Ustaz. Taib, kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari penelpon untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di 0218236543. Dan sudah ada yang kembali masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Dari Ibu Neneng di Jamrut. Silakan. Ini Ustaz mau tanya, bagaimana dengan anak yang meninggal di dalam kandungan sebelum lahir gitu, misalnya setelah usianya 4 bulan ya, itu gimana statusnya, apa di surga juga atau bagaimana? Iya. Baik, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Nining di Zamrud bertanya, bagaimana dengan anak yang meninggal masih dalam kandungan tapi usia kandungannya sudah 4 bulan? Kalau sudah 4 bulan ya itu sudah jadi bayi, sudah hidup dan diperlakukan sebagai manusia yang hidup. Kalau umpamanya lahir kemudian meninggal, keguguran gitu ya setelah 4 bulan, maka itu nifas. Dan itu adalah diberi nama, dikuburkan. Seperti umumnya kepada anak yang sudah lahir dalam keadaan normal. Oleh karena itu, janin yang meninggal masih dalam kandungan tetapi sudah hidup, sudah ditiupkan ruh, sudah lewat dari 4 bulan, ya sama dianggap sebagai bayi yang mati sebelum balik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik Ustaz, dari pesan singkat dari Ummu Hana di Depok dan satu pertanyaan yang lain yang bertanya hal yang sama Ustaz, bila orang tuanya tidak soleh, apakah bisa anak yang wafat sebelum baliknya bisa menjadi hijab bagi bagi orang tuanya di akhirat kelak? Jazakallah khairan. Iya, ada pertanyaan dari dua orang ibu dan pertanyaan ini juga banyak diajukan di langsung lewat SMS atau email. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau orang tuanya tidak soleh, fasik, ahli maksiat atau mungkin ahli bid'ah gitu ya, tapi anak-anaknya semua meninggal sebelum baligh. Anak-anaknya umpamanya 2 orang, 3 orang, atau 5 orang atau 10 orang meninggal semuanya ketika baligh, sebelum baligh. Tapi kedua orang tuanya itu tidak ahli ibadah, sholat dilalaikan, kadang-kadang dia melakukan perbuatan syirik, bid'ah dan seterusnya. Apakah ini juga akan menjadi hijab dari api neraka bagi kedua orang tuanya? Pertanyaan yang sama atau yang senada, seperti tadi dikatakan orang yang mati ketimpa reruntuhan dia syahid, orang yang mati kebakar api syahid, orang yang mati tenggelam syahid. Sekarang bagaimana orang yang tenggelam, yang kebakar, yang ketimpa reruntuhan itu ahli maksiat, waktu hidupnya dia enggak ibadah umpamanya ya. Apakah dia juga syahid dan ahli surga? Ya sama seperti itu. Jawaban para ulama wallahu a'lam. Bahwa ya manusia hanya melihat mengetahui orang lain secara zahir. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Tapi apa yang tidak dia lihat, apa yang tidak dia saksikan, apalagi hati manusia, manusia tidak tahu, kita tidak tahu. Allah lebih tahu. Sehingga mungkin saja orang yang tadinya ahli maksiat tapi kok matinya tenggelam. Matinya kebakar, matinya ketimpa reruntuhan, atau mati ketika dia melahirkan, dan itu juga syahid. Mungkin saja tanpa sepengetahuan kita, di luar sepengetahuan kita, orang itu sebelum meninggalnya mungkin tobat, dan tobatnya tidak kita ketahui. Lalu setelah tobatnya dia melakukan amalan-amalan sui sunnah, tobatnya menghapus dosa-dosa dia sebelumnya. Dan Allah menganugerahi orang itu dengan kematian yang husnul khatimah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan kita tidak tahu tobat dia, tidak tahu amalan dia yang bisa menghapus dosa-dosanya. Jadi kita tidak boleh memvonis, walaupun dia umpamanya tenggelam ke, kebakar ke, ketimpa reruntuhan 7 kali ke, tetap sajalah neraka ada ahli maksiat. Belum tentu. Allah itu tidak akan menganugerahi mati dalam keadaan husnul khatimah kalau tidak ada sebab yang membuat dia layak untuk dimatikan dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itulah, termasuk orang tua ya, yang umpamanya selama hidupnya dia tidak ibadah atau cuek terhadap ibadah, tapi anak-anaknya mati sebelum baliknya. Nah, itu sebuah anugerah dari Allah untuk kedua orang tuanya. Dan kita tidak tahu akhir kehidupan orang tua itu, mungkin saja dia sebelum anunya tobat, sebelum meninggalnya tobat, atau ada amalan-amalan bagus yang kita tidak ketahui, tapi Allah tahu dan amalan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Walhasil, kita tetap berpegang kepada nas dalil bahwa siapa orang yang ditinggal mati oleh anaknya sebelum balik, dua orang atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Wajib kita yakini itu secara mutlak. Tetapi kita tidak boleh menerapkan secara person kepada pribadi tertentu, oh dia pasti ahli surga karena begini-begini. Nggak boleh. Tadi sudah dikatakan bahwa dalil-dalil yang mutlak tidak boleh kita terapkan secara personal kepada person-person tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, insyaallah kita berjumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.